sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya dari agama Islam ke agama yang lain, faqtuluh, maka bunuhlah. Kemudian طيب kita teruskan kembali pembahasan kita yang berikutnya. Qala al-Imam Syaukani rahimatullah taala alaih, was-sahir, seseorang yang dibunuh secara had, yang diantaranya yaitu as-sahir, tukang sihir. Hal ini sebagaimana di sana terdapat hadis dari hadis Jundub bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haddus sahir dhurbatun bisayf. Haddus sahir, hukuman bagi tukang sihir yaitu dhurbatun bisayf, dipenggal dengan pedang. Bisa di sini dorbatun bisayf atau hadis sahih dorbuhu bisayf. Hadis ini hadis Jundub. Para ulama menyebutkan bahwa hadis Jundub di sini mauquf, sanadnya berhenti kepada Jundub. Dan Al-Allamah Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan bahwa hadis hadis sahih darbatun bisayf itu mauquf, tapi di sana mempunyai hukum rafa' kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena ini suatu perkara yang besar. Dan sebebas mengatakan, dan hal ini yakni sahabat mendapatkan hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dikuatkan dengan para sahabat yang di mana mereka telah membunuh para tukang sihir, tiga dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu Umar bin Khattab, yang kedua anak perempuannya yaitu Hafsah, kemudian yang ketiga Jundub Al-Khair Al-Azdi. Tiga sahabat di sini mereka yang pernah memerintahkan untuk membunuh tukang sihir. Hal ini sebagaimana Umar bin Khattab ketika beliau menulis risalah sebelum beliau meninggal, dalam kurun waktu satu bulan sebelum beliau meninggal, beliau menulis kepada Ilal Jaish Bisham, kepada tentara di negeri Syam, untuk membunuh tukang sihir laki-laki ataupun tukang sihir wanita. Nah, tukang sihir laki-laki atau tukang sihir wanita. Dan Syekh bin Baz rahmatullahi taala mengatakan bahwa sahir, tukang sihir yaitu wajib untuk dibunuh karena dia telah membuat atau telah mendatangkan suatu madarat yang sangat besar sekali. Madarat yang dimana bisa meresahkan masyarakat. Nah, bahkan Al-Imam Ahmad rahmatullahi taala beliau menyebutkan, sabata, telah jelas, qatlus sahir, membunuh tukang sihir, bighairi istitabah, sebelum dia diminta untuk bertaubat, dari tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya sebutkan, yaitu Umar bin Khattab, kemudian Hafsah binti Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga Jundub Al-Khair Al-Azdi. Naam. Dan Syekh bin Baz mengatakan bahwa fi'il sahabat ini, tiga ini, menunjukkan bahwa hadis haddus sahih darbatun bisayf itu terdapat hukum marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah engkau kufur. Ini dalil menunjukkan bahwa perbuatan sihir adalah suatu kekufuran. Nah. Kemudian yang berikutnya, wal kahin, dukun. Wal kahin di sini, kahana, termasuk dari suatu kekufuran. Bahkan mempercayai tukang ramal juga termasuk dari kekufuran. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf, maka dia telah kufur apa yang telah didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan para sahabat, afwan saya ulangi, dan sahabat-sahabatnya al-kahin itu syaitan wal jin, setan-setan dan juga jin. Nah, yang mereka mengaku mengetahui hal yang gaib atau mengetahui hal yang barang hilang atau lain sebagainya. Bahkan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ketika beliau ditanya tentang kahin dengan sahir, Syekh Shalih Fauzan mengatakan sahir wal kahin wal arraf itu semuanya sama. Itu semuanya sama. Dengan ini tidak ada perbedaan tentang hadnya, hukumannya. Kita kembalikan kepada walil amr bahwa hadnya itu al-qatl. Nah. Kemudian yang berikutnya dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wasabu lillahi taala au li rasulihi au lil islam awli kitab awli sunnah, seseorang yang mengolok-olok atau mencela Allah dan juga mengolok-olok atau mencela rasulnya atau Islam, atau mengolok-olok lil kitab wa sunnah Al-Qur'an, dan juga mengolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini termasuk dari suatu kemungkaran yang sangat besar. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan ini termasuk dari suatu a'zamul kabair, dosa besar yang besar, kemungkaran, bahkan termasuk dari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, dan sebab-sebab dari riddah. Dikarenakan seseorang yang di mana dia mencela Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya atau Al-Qur'an atau sunnah. Naam. Syaikh bin Baz mengatakan fahuwa kafir. Dan diminta agar dia bertaubat, fa in taba wa illa qutil. Diminta bertaubat, kalau dia bertaubat, kalau tidak maka dibunuh. Dikembalikan kepada walil amr. Nah, pembahasan telah kita bahas bahwa yang berhak untuk membunuh di sini yaitu walil amr. Kembalikan kepada penguasa. Dan hal ini juga sebagaimana ijma para ulama, Ibnu Mundhir mengatakan ijma bahwa yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengolok-oloknya, maka wajib untuk dibunuh. Naam. Dan termasuk dari perbuatan kekufuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 65 dan juga ayat 66, kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kul abillah, katakanlah, apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya, wa rusulihi dan kepada rasulnya, kuntum tastahzi'un, yang dimana kamu mengolok-ngolok, menghina, mencela. Kemudian Allah mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Ini juga dalil menunjukkan bahwa mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan juga agama Islam termasuk dari perbuatan kufur. Wa na'udzubillah. Kemudian yang berikutnya dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wattain fid din wazindiq ba'da istitabatihim. Wattain fid din, seseorang yang mencela agama, wazindiq, orang-orang yang zindiq, ba'da istitabatihim, setelah mereka diminta untuk bertaubat. Orang yang mencela agama dan juga zindiq. Zindiq jamaknya itu zanadiq. Dan zindiq di sini yaitu seseorang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dan zindiq di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi wa munafiq. Itu orang-orang yang munafik. Dan Imam Syaukani menyebutkan zindiq di sini yaitu orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, wa ya'taqid, dan dia mempunyai keyakinan tentang yakni pembatalan syariat. Contohnya dia mengatakan dengan tipu daya gaya bahasanya bahwa minuman keras itu tidak haram. Boleh. Dia sebutkan begini dalilnya dan sebagainya untuk memperbolehkan meminum minuman keras. Ada zindiq yang di mana dia menampakkan usaha ini Islam. Akan tetapi dia ada kekufuran. Yang di mana dia telah membatalkan dari syariat-syariat yang jelas bahwa khamar itu haram, atau seseorang yang menghalalkan zina, atau seseorang yang menghalalkan intinya sesuatu yang diharamkan jelas. Nah, bahwa zindiq, bahwa munafik. Naam. Tayyib. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan kembali wazani al-muhsan. Zani al-muhsan yaitu seorang yang berzina yang pernah menikah, atau dia dalam keadaan sudah punya istri kemudian dia berzina, atau dia duda pernah menikah dengan nikah yang syar'i. Nah, ketika dia berzina, wa'naudzubillah, nah, maka hukumannya yaitu dirajam, dirajam sampai mati. Nah, sehingga dimasukkan ke dalam bab man yastahiqul qatl haddan, orang-orang yang berhak untuk dibunuh secara had, yang diantaranya masuk ke dalam pembahasan ini yaitu seseorang yang berzina yang muhsan, sedangkan yang belum pernah menikah yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, sedangkan apabila sudah sedang dalam keadaan menikah ataupun dia pernah menikah, maka dirajam sampai mati. Dan yang merajam di sini yaitu walil amr. Kemudian yang berikutnya yaitu waluti, seseorang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaumnya Nabi Lut, yaitu homoseksual antara laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan, maka hadnya di sini yaitu al-qatl. Hal ini sebagaimana di sana terdapat ijma dari sahabat bahwa orang yang melakukan amalan qaumul Lut itu dibunuh, dan pembahasan ini telah kita bahas yang menjadi khilaf yaitu tentang kaifiyah, tata cara dibunuhnya. Dan hal ini telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu 'amal qaumul Lut faqtuluhu al-fa'il wal maf'ul bih. Apabila kalian mendapatkan seseorang yang melakukan amalan dari amalan kaumnya Nabi Lut, maka faqtuluhu al-fa'il wal maf'ul bih, maka dibunuh fa'il, pelaku, dan maf'ul bih, dan yang korbannya di sini. Al-fa'il wal maf'ul, dua-duanya di sini dibunuh. Dan pembahasan ini telah kita bahas. Telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Naam. Tayyib. Wazani al-muhsan wal-luthi mutlaqan wal-muharib. Dan juga al-muharib. Al-muharib yaitu pembahasan telah kita bahas, yaitu seseorang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, maka di sana yakni sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-33. Nah, dan pembahasan ini telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Nah, bisa kalian di murojaah kembali pembahasannya. Nah, dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari bab man yastahiq wal qatl haddan. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk ke bab, ke kitab al-qisas insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.